بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في قضية الإيمان بما بعد الموت، ذكرنا قضية الفتنة في القبر والنعيم والعذاب الذي يحصل في القبر، وأن الإنسان يأتيه ملكان في قبره فيسألانه الأسئلة الثلاثة التي هي الأصول الثلاثة. وقد دل القرآن ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بعذاب القبر وما يحصل فيه من النعيم والعذاب. وفي هذا رد على من ينكر عذاب القبر ونعيمه من المعتزلة والعقلانيين وغيرهم ممن لا يؤمنون إلا بالمشاهد الحسي ولا يؤمنون بالغيب. يقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما هي في القبر، لذلك قال ويوم تقوم الساعة. فهذا من أدلة القرآن على إثبات عذاب القبر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل العلم: في الآخرة أي في القبر. يثبت الله الذين آمنوا حال الفتنة عند السؤال. وكذلك قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فما يحصل من الملائكة هنا للظالمين إنما هو في عذاب القبر. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه. مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي أمر تركه يسير لكنهما مع ذلك ارتكباه فعوقبا في قبورهم. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فرسول الله يسمع عذاب القبر، ولولا ألا تدافنوا معناها لولا ألا يهرب بعضكم من دفن بعض، لأنهم لو كانوا يسمعون عذاب القبر لخافوا أن يدفنوا موتاهم لهول هذا الصوت وعظمه. لكن هذا السبب منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيقول أن يدعو أن يسمعنا من عذاب القبر ما يسمع هو صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح وغيره أن الدواب تسمع صرخة الميت إذا صاح، حتى أن من الطرائف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأخنائية، جاءه قبوريون فقالوا له أن من أدلة أن الموتى في القبور الأولياء والسادة وغيرهم يشفون المرضى أنهم يأتون بخيولهم إلى القبر، ويكون الخيل بطنه مريضا، فإذا جاء إلى القبر سلح الحصان أو الخيل فخرج ما في بطنه أعزكم الله. قال القبوريون انظر، هذه كرامة وهذا من أسباب دعاء الموتى. فقال شيخ الإسلام لهم رحمه الله إن الدواب تأتي إلى القبر الذي تظنون أنه قبر صالح فتسمع صياحه وعذابه فيهولها هذا الأمر فيخرج ما في بطنها، فإنما هو عذاب وهم يظنون أنها كرامة من عند الله فيعبدونه من دون الله. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن سنة من السنة، فيجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما. نعم. Dan demikian pula termasuk perkara iman kepada hari akhir adalah iman kepada kematian, mengimani kematian dan apa yang terjadi ketika kematian menghampiri setiap jiwa, demikian pula apa yang terjadi setelah kematian itu, apa yang terjadi setelah kematian dari fitnah kubur, apakah kenikmatan di dalam kubur yang ia dapati ataukah sebaliknya azab, karena setiap jiwa pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ketika jenazah diantarkan ke kuburnya, maka kalaulah jenazah itu jenazah orang yang saleh, seperti di dalam riwayat hadis ia pun berkata, segerakan aku, segerakan aku, karena dia akan mendapati kenikmatan di dalam kuburnya, mendapati kebahagiaan di dalam kuburnya. Namun wal'iyadzubillah, jika jenazah itu jenazah orang yang tidak saleh, maka ia pun mengatakan, tundalah aku dari kuburnya, karena dia akan mendapati azab, dia akan menghadapi siksaan yang luar biasa wal'iyadzubillah. Demikianlah jika umat ini telah mengubur jenazah orang yang mati di antara mereka dan mereka berpaling meninggalkannya, jenazah itu pun mendengar suara trompa mereka. Setelah itu jenazah ini akan didatangi oleh dua malaikat yang mulia sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bara' radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan dan yang lainnya. Anna ibna Adam idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah ja'ahul malakan ila qabrih, bahwa Bani Adam, anak cucu Adam, setiap insan jika dia mati terputus dari kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, memulai kehidupan akhiratnya, dia didatangi oleh dua malaikat di dalam kuburnya, yang satu bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Malaikat itu mendatanginya, mendudukkannya, dan melontarkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburnya. 3 pertanyaan tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa pula nabinya. Dan 3 perkara inilah, pertanyaan tentang siapakah Rabbmu, siapa pula nabimu, dan apa agamamu. 3 pertanyaan inilah yang kita kenal di dalam keterangan para ulama dengan usulul thalathah, 3 landasan pokok yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Jika jenazah itu jenazah yang saleh, orang yang saleh, dengan mudah dia pun akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun melihat kenikmatan, mendapati kenikmatan di dalam kuburnya. Dia mencium bau wangi surga dihadapkan kepadanya, kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapati di dalam surganya. Namun jika yang dihadapkan padanya pertanyaan adalah jenazah bukan orang yang saleh, bukan orang yang beriman, dia hanya menyatakan, ha, aku tidak mengetahui, aku hanya mendengar orang mengatakan nabi adalah Muhammad, maka aku pun mengatakannya. Demikian dia tidak mendapatkan taufik, dia hanya berkata seperti yang dikatakan orang, tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa keyakinan. Maka 2 malaikat itu pun memukulnya dengan pukulan yang keras dan dahsyat, didengar teriakannya oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Lalu dihadapkan padanya adab di neraka, datang padanya panasnya dan siksaan, ditampakkan padanya dari siksaan neraka. Maka setiap kita hendaklah mengingat apa yang akan kita dapati di dalam kubur masing-masing dari kita. Apakah kenikmatan kubur yang kita inginkan? Maka hendaklah kita bertauhid kepada Allah, memurnikan tauhid kita, dan selalu taat kepadanya dengan menunaikan zakat, mendirikan sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mengamalkan konsekuensi dari keduanya. Demikian pula, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan kubur, maka hendaklah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala yang beliau perintahkan dan meninggalkan segala yang beliau larang. Hendaklah kita membenarkan segala berita yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita beribadah kepada Allah hanya dengan yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjauh dari segala macam bid'ah di dalam peribadatan kepada Allah. Maka kalau itu diamalkan, maka seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di dalam kuburnya. Demikian di dalam Quran dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat dan hadis menerangkan kepada kita iman terhadap kubur dan apa yang terjadi di dalamnya, kenikmatan ataupun azab dan fitnah kubur. Maka ini adalah bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari adanya kenikmatan kubur atau azab di dalam kubur, sebagaimana kelompok Mu'tazilah dan Aqlaniyin yang selalu mengedepankan akal dan logikanya daripada wahyu. Mereka yang tidak beriman kecuali ketika sesuatu itu mereka lihat dan mereka raba. Padahal di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka di pagi dan petang hari, dan di hari kiamat telah tiba. Masukkanlah keluarga Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Maka ayat menyebutkan adanya azab sebelum kiamat datang, sebelum keluarga Fir'aun dan bala tentaranya diazab dalam azab yang pedih, ditampakkan kepada mereka azab neraka di pagi dan petang harinya, dan itulah azab kubur yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Di ayat lain pula Allah sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia ini, demikian pula di akhirat kelak. Allah meneguhkan, mengkokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Para ulama tafsir sebutkan dalam kehidupan akhirat yang dimaksud di dalam ayat, yaitu di dalam kuburnya ketika dia didatangi malaikat menghadapi fitnah dan ditanya oleh kedua malaikat itu. Di ayat lain pula Allah sebutkan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa bima kuntum tastakbirun. Jika kalian melihat orang-orang zalim itu ketika menghadapi kematian, betapa perkaranya sangat berat bagi mereka, betapa mengerikannya ketika orang-orang zalim itu menghadapi kematian, dan para malaikat mengulurkan tangan mereka, menyatakan keluarkan diri-diri kalian, keluarkan nyawa kalian, di hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian berkata atas nama Allah tanpa hak dan kalian bersombong dari kebenaran. Demikianlah di dalam ayat-ayat Quran Allah menegaskan tentang adanya fitnah di dalam kubur, kenikmatan ataupun azab yang ada di dalamnya. Demikian pula di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang adanya azab kubur ini atau kenikmatan yang ada di dalamnya, sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati dua kubur, maka beliau pun katakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh keduanya sedang diazab dan keduanya diazab bukan karena perkara yang besar. Artinya semestinya perkara itu ringan dan bukan perkara berat untuk mereka lakukan, tetapi karena mereka langgar akhirnya menjadi perkara berat, perkara besar yang mengakibatkan mereka terazab di dalam kuburnya. Yaitu yang pertama dari mereka, fakana ahaduhuma yamshi bin namimah, yang pertama suka menyampaikan omongan orang lain kepada pihak yang lainnya dengan tujuan mengadu domba untuk munculnya permusuhan dan kebencian di antara mereka. Wa kanal akhar la yastatiru min baulih, adapun yang lain tidak menutup dirinya atau auratnya ketika dia buang air kecil, atau di lafaz yang lain la yastanzih min baulih, tidak menjaga kesuciannya ketika dia buang air kecil. Hadis jelas menyebutkan bahwa dua orang ini diazab di dalam kuburnya. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, laula alla tadafanu la da'autullah an yusmi'akum adzabal qabri ma asma', kalau saja kalian tidak saling mengubur. Artinya bahwa kalian sebagai umat kaum muslimin saling mengubur. Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka yang lain akan mengantar jenazahnya hingga sampai selesai dimakamkan dalam kuburnya. Jika kalian tidak saling mengubur, aku akan berdoa meminta kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar azab kubur, dan kalau saja bukan karena kekhawatiran beliau, umat ini saling mengubur akan diperdengarkan, akan beliau minta kepada Allah untuk memperdengarkan kepada mereka azab kubur sebagaimana yang beliau dengar. Kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam jika itu diperdengarkan, yang lain akan lari mungkin karena gelisah atau sedih atau takut untuk mengubur jenazah saudara mereka yang meninggal dunia. Demikian pula disebutkan dalam hadis sahih bahwa binatang-binatang yang ada mendengar teriakan mayit di dalam kuburnya yang diazab. Binatang-binatang itu lari karena takut mendengar teriakannya. Oleh sebab itu, termasuk yang disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Afnaiyah, bahwa kuburiyin, orang-orang yang terbiasa beribadah kepada kubur, meminta-minta kepada kubur, kepada selain Allah, mereka datang kepada Syekhul Islam rahimahullah dan menyatakan bahwa orang-orang saleh yang di dalam kubur, para wali-wali Allah, mereka itu memberi syafaat, memberi manfaat pada orang yang datang di kubur-kubur tersebut. Terbukti kata mereka bahwa terkadang binatang kuda, salah seorang kudanya mengalami sakit yang cukup parah dan lama. Sakit itu diketahui karena binatang ini, kuda ini tidak bisa mengeluarkan kotorannya dari perutnya. Maka dibawalah kuda itu ke kuburan fulan dan fulan. Lalu dengan mudah dan segera cepat, kuda itu pun mengeluarkan kotoran yang lama terpendam di dalam dirinya. Maka Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan kepada mereka, sesungguhnya hakikat perkara yang terjadi bahwa kuda itu mendengar azab yang ada di dalam kubur itu begitu mengerikan. Azab penghuni kubur itu sedang diazab, azab yang begitu dahsyat, begitu menakutkan, sehingga kuda itu pun sangat takut dan begitu takutnya hingga gugur dan keluar apa yang selama ini sulit untuk keluar dari isi perutnya, dari kotorannya. Demikianlah kewajiban kita untuk mengimani fitnah kubur, apa yang terjadi di dalam kubur, kenikmatan ataupun azab sebagaimana diberitakan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'malu ikhwani lima ba'da al-maut. Fa inna hadhihi ad-dar دار فناء وليست دار بقاء إنما هي ممر يمر عليه الإنسان فتن وبلاء وهم وغم ومصائب ومشاكل هذه هي الدنيا فالسعيد والعاقل من يعمل لما بعد الموت من يعمل لدار البقاء لا تغرنك الدنيا وزينتها ولا يغرنك أصحاب القصور فإنما العبرة بالسكن في القبور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي نسي كل النعيم الذي كان له في الدنيا بسبب غمسة واحدة فكيف بمن يكون فيها خالدا مخلدا نسأل الله السلامة ويؤتى بأنعم بأبأس أهل الدنيا حالا ويغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل مر بك بؤس قط فيقول لا يا ربي نسي جميع المشاكل والمصائب والهموم والغموم في الدنيا بمجرد غمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يكون خالدا مخلدا في جنات النعيم؟ اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يدخلكم الجنة، واعملوا لما بعد الموت، واستعيذوا بالله من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن فتنة المحيا والممات. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل أحوال اليوم الآخر بعد النفخ في الصور، ثم البعث والنشور والحشر وغير ذلك من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يبعدنا عن النيران، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Saudaraku-saudaraku di jalan Allah, maka hendaklah kita semua beramal mempersiapkan untuk setelah kematian kita, karena sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti musnah, dan bukan kampung halaman yang kekal abadi. Dunia ini hanya tempat lewat bagi seorang muslim. Di dalam dunia manusia hanya menghadapi fitnah, cobaan dan ujian, dan banyak problematika yang akan dia hadapi. Maka orang yang bahagia, orang yang berakal sehat, dialah yang akan beramal untuk mempersiapkan setelah kematiannya. Kematiannya setelah dia mati berpindah kepada akhirat, yang itu merupakan kampung halaman yang kekal abadi. Maka janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia dan perhiasannya. Janganlah kita tertipu oleh megahnya bangunan gedung yang ada di dunia ini, karena yang menjadi penilaian adalah kehidupan setelah kita mati di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya bahwa di hari kiamat didatangkan penghuni dunia, ahli dunia, dia yang paling mendapatkan kenikmatan di dunianya, orang yang paling kaya raya, orang yang paling mendapatkan kemewahan dalam kehidupan dunianya, lalu ia pun dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Lalu ditanya, "Wahai hambaku, apakah pernah engkau mendapati satu kenikmatan?" Maka ia pun menjawab, "Tidak ya Rob, tidak ya Allah." Demikianlah dia lupa atas segala kenikmatan yang pernah ia dapati di dunia, hanya karena satu celupan azab di dalam api neraka wal'iyadzu billah. Sebaliknya, didatangkan seorang hamba yang paling sulit ekonominya dalam kehidupan dunianya, paling miskin dan paling susah kehidupan dunianya, lalu ia pun dicelupkan sekali celupan di dalam surga. Maka lalu ditanya, "Wahai hambaku, apakah engkau pernah mendapatkan kesusahan di dalam kehidupanmu?" Maka ia pun katakan, "Tidak ya Rob, tidak ya Allah." Demikianlah hamba itu lupa atas segala kesusahan dan sulitnya kehidupan dia di dunia, hanya karena satu celupan di dalam surga. Kalau itu bagi yang mendapatkan satu celupan dalam kehidupan surganya, bagaimana yang mendapatkan kekekalan yang abadi di dalam surga? Demikian pula yang sebaliknya, kalau itu azab, sekali celupan di dalam neraka melupakan segala kenikmatan yang sempat dia dapati di dunia, bagaimana dengan yang kekal abadi mendapatkan azab dan siksaan dalam neraka wal'iyadzu billah? Maka ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan lindungilah kami dari api neraka. beramallah masing-masing kita untuk mempersiapkan setelah kematian kita. Mintalah perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah neraka. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. InsyaAllah setelah ini akan kita sempurnakan kembali lanjutan topik pembahasan kita tentang susunan permasalahan-permasalahan hari akhir yang lainnya, kebangkitan, dikumpulkannya di padang mahsyar, hisab, dan perkara-perkara hari akhir yang lainnya. Aku memohon kepada Allah untuk menjadikan kita semua dari penghuni-penghuni surganya dan menjauhkan kita semua dari azab nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.